Ngajrit maratan langit pocah maratan jagat sambat ya Gusti kula ampun ning bapak kang ayugan ning ibu ma singangandu. Oh. selalu mengkenen kaya urip sukar mati dipenen kulang duwe laki gaweng gragas ningati bertahan kaya kuat kaya beli. Woo! 5, 4, 3, 2, are you ready?